Di atas Tuhan, semangati. Mau saya tunjukkan mengapa kita penting menyemangati. Kalau ada orang yang Anda kasih uang banyak terus sombong, Anda kasih uang dia? Tidak. Kalau Anda pangkatnya Anda tinggikan, dia sombong. Anda angkat pangkatnya? Tidak. Terus namanya Anda buat terkenal. Apakah kalau dia sombong karena namanya, apakah akan Anda angkat? Besarkan namanya? Tidak. Nah, Tuhan tahu enggak kita jadi apa kalau dibuat kaya? Kalau enggak dibuat kaya itu apa artinya? Berarti Tuhan itu mencintai kita apa adanya sekarang. Takutnya kalau dikasih uang terus sombong. Dikasih pangkat tinggi terus sombong. Jadi nanti malam doanya kepada Tuhan adalah, Tuhan aku janji deh. Ya? Kalau aku nanti kaya enggak sombong. Swear. Coba, lihat. Nah, kalau begitu Ibu Ana sama, semangati orang untuk mendukung niat kita. Semua orang yang berhasil adalah orang-orang yang membuat niatnya dipercayai orang lalu dibantu. Jangan salahkan orang yang menolak karena dia belum Anda semangati. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pemirsa, kita akan break sejenak. Saya ingatkan Anda untuk bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan untuk itu kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Race. Acara Golden Race buat saya adalah acara yang luar biasa. Bung Mario Teguh itu buat saya luar biasa. Dia seorang yang cerdas, wise, bijaksana, dan bisa membimbing orang-orang, terutama orang-orang yang lagi bernurja, gunda gulana, frustrasi, dan lain-lain yang berkonotasi negatif, untuk berpikir positif. Luar biasa. Saya dan keluarga selalu menonton acara Golden Ways. Kita, masyarakat, memerlukan motivasi untuk melakukan sesuatu. Itu sangat penting, karena memang kadang-kadang kita kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu atau ingin mengerjakan sesuatu. Maka kehadiran Mario Teguh saya kira sangat dinantikan dan berguna bagi masyarakat banyak. Kalau ada ungkapan dari Mas Mario mengatakan apa kabar lalu dijawab salam super, itu semua orang itu memang harus memiliki kejelasan titik untuk melakukan sesuatu. Nah, jika salam super itu, mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang superb, gitu, sesuatu yang memang perlu kita banggakan dan bisa kita jadikan kebanggaan. Pak Mario Teguh itu selain cerdas, punya segi dan nilai-nilai entertain. Jadi tidak membosankan, tidak menggurui. Saya suka tayangan Anda, suatu usaha memotivasi orang dan caranya unik. Salam super.